السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kaum muslimin yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang memberikan kita hidayah sehingga punya kesadaran akan kewajiban terhadap harta yang kita miliki. Termasuk di antaranya adalah menyadari bahasanya kita punya kewajiban zakat terhadap barang niaga yang kita perdagangkan. Dan kajian kali ini diselenggarakan oleh kumpulan beberapa Dewan Kemakmuran Masjid yang ada di Surabaya. Ada Masjid Salahuddin, kemudian ada beberapa masjid yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan kajian ini dilaksanakan secara live melalui aplikasi Zoom, dihadiri oleh beberapa takmir masjid dan beberapa jamaah dari Surabaya. Dan dalam rangka untuk semakin memperluas manfaat, maka kami mohon izin agar bisa disebarkan melalui live Facebook dan YouTube channel Aminur Bais. Insyaallah kajian kita akan membahas tentang fikih zakat perdagangan yang pengantarnya berlangsung selama kurang lebih 40 menit atau 45 menit, dan nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi peserta Zoom bisa langsung menyampaikan melalui aplikasi Zoom, dan bagi jamaah live mungkin pertanyaan bisa disampaikan lewat kolom Facebook atau melalui chat di nomor WA sebagaimana yang tersedia. Baik, tentang zakat perdagangan, pertama yang perlu kita sadari bahwasanya kesadaran akan adanya kewajiban zakat bagi orang yang memiliki harta itu bagian dari sifat terpuji mereka yang punya harta. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Isi dunia itu hanya ada 4 jenis manusia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 jenis manusia itu terpautnya hanya masalah dia punya harta dan punya ilmu agama. Yang pertama kata beliau, rajulun razaqahullahu malan wa ilma. Ada orang yang dikasih oleh Allah ilmu dan dikasih oleh Allah harta. Maka dia mengetahui apa kewajiban yang harus dia tunaikan. Faya'lamu fi haqqah. Dia tahu apa kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Dan dia gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah. Wa yasilu bihi rahimah, dan dia gunakan untuk silaturahmi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahum bi'a'lal manazil. Inilah jenis manusia yang paling tinggi tingkatannya, yang paling terpuji. Sehingga dari 4 jenis itu yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang punya harta dan dia tahu kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap hartanya, dan dia bayarkan kewajiban itu, dan dia juga tunaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya, dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia jenis yang kedua, warajulun razaqahullahu ilman wala ma'la. Ada orang yang dikasih oleh Allah ilmu tapi dia enggak punya harta. Wa huwa shadiqun niyyah, dan dia orang yang niatnya jujur. Punya keinginan dan keinginannya itu jujur, yaitu keinginan untuk berbuat baik. Lalu dia mengatakan, lau kana li mithla ma kana li fulan. Andaikan saya memiliki harta sebagaimana yang dimiliki oleh fulan. La amiltu mithla ma amila fulan. Tentu saya akan beramal sebagaimana diamalkan oleh fulan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari, huma fil ajri sawa. Orang yang kedua ini sama pahalanya sebagaimana orang yang pertama. Kemudian yang ketiga, warajulun a'tahu Allahu malan wal ilma. Ada orang yang dikasih oleh Allah harta tapi enggak dikasih ilmu. Dia dikasih oleh Allah harta tapi enggak dikasih ilmu. Dalam arti enggak dikasih ketakwaan. Fala ya'lamu fihi haqqah. Maka dia enggak pernah peduli, enggak ngobris dengan kewajiban hartanya. sehingga dia enggak pernah tahu tentang masalah fikih zakat, dia enggak pernah tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya, dia enggak pernah peduli dengan itu. Jangankan mikir zakat, ya. Jangankan mikir sedekah. Yang dia pikirkan gimana caranya agar bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dan dia gunakan hartanya bukan untuk bertakwa kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahum bi akhbathil manazil." Ini manusia yang paling rendah tingkatannya. Fahum bi akhbathil manazil. Ini manusia yang paling rendah tingkatannya. Kenapa? Dia dikasih potensi tapi dia tidak gunakan potensi itu untuk kebaikan, bahkan tidak tahu kewajiban terhadap hartanya. Karena itulah kita ingatkan, ketika ada seorang muslim yang dia memiliki harta tapi enggak pernah tahu tentang gimana cara ngitung zakatnya, enggak pernah tahu bagaimana cara mengeluarkan zakat, dia berarti meniru jenis manusia yang ketiga, waliyadu billah, yang disebut oleh Nabi SAW sebagai bi akhbathil manazil, manusia yang paling jelek tingkatannya, karena dia enggak punya kepedulian tentang itu. Dan bagian dari kepedulian seseorang adalah ketika dia berusaha untuk mempelajarinya. Anda peduli terhadap misalnya sebuah penyakit, tentang wabah corona, maka bagian dari kepedulian itu Anda berusaha untuk mempelajarinya, Anda mengenalnya, seperti apakah corona itu, potensi bahayanya di mana, cara bagaimana cara untuk menghindarinya, menanggulanginya, kalaupun ada orang yang terkena bagaimana cara pengobatannya. Ketika orang punya kepedulian, dia akan mempelajari. Orang yang punya kepedulian terhadap tauhid, dia belajar tauhid. Orang yang punya kepedulian tentang bahaya syirik, dia akan belajar bahaya syirik. Orang yang punya kepedulian terhadap sunnah, dia akan belajar sunnah, dan begitu seterusnya. Itulah pengaruh dari kepedulian seseorang terhadap hartanya, terhadap sesuatu. Maka ketika orang punya kepedulian terhadap kewajiban harta yang dia miliki, seharusnya dia belajar kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap hartanya, yaitu zakat. Kemudian yang keempat, warajulun lam yarzuqhullahu malan wal ilma. Orang yang enggak dikasih oleh Allah ilmu, enggak dikasih harta. Lalu dia punya keinginan, andaikan saya punya harta sebagaimana dimiliki oleh orang yang ketiga, saya akan bermaksiat sebagaimana orang yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fahum fil wizri sawa. Fahuma fil wizri sawa, maka dua orang ini dosanya sama. Orang yang keempat, dia enggak punya duit dan juga enggak punya takwa. Dia punya angan-angan, andaikan saya punya duit, punya harta, saya akan gunakan untuk maksiat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosanya sama sebagaimana orang yang punya harta dan dia bermaksiat dengan hartanya. Baik. Saya teringat ada orang yang dia sama sekali tidak punya pengetahuan tentang masalah zakat, padahal dia orang yang sangat kaya. Saya sebut sangat kaya karena dia pejabat, ya. Dia salah satu pejabat. Ketika kita sempat ketemu dan dia mendengar penjelasan tentang fikih zakat yang saya sampaikan, kemudian beliau mengatakan, baru pertama kali saya ngerti tentang ini. Baru pertama kali saya ngerti tentang ini. Padahal beliau muslim yang baik. Muslim yang baik dalam arti menjaga sholat, menjaga ibadah, bahkan memotivasi masyarakat untuk melakukan ibadah kepada Allah, tapi gak pernah ngerti tentang fikih zakat. Dan beliau sampaikan, ya selama ini saya kalau mau beramal dalam bentuk harta, ya saya sumbangkan ke masjid gitu aja. Masjid mana yang lagi bangun, saya kasih. Sehingga tidak ada model perhitungan zakat. Apakah itu sudah sesuai perhitungan 2,5% dari hartanya atau belum, dia gak pernah peduli tentang itu. Kita tahu orang ini bukan tipe manusia yang ingin menghindarkan diri dari kewajiban zakat. Cuman yang jadi masalah, dia gak ngerti fikih zakat. Sehingga dia tidak tahu bagaimana cara menyalurkan zakat, bagaimana cara membayar zakat. Dan mungkin itu banyak di sekitar kita. Makanya sering kita tegaskan bahwa kewajiban setiap orang yang punya harta adalah ngitung duitnya. Kenapa kok perlu dihitung? Karena dia punya kewajiban untuk bayar zakat. Dan zakat itu pakai hitungan, bukan ngarang, bukan pakai borongan. Andaikan borongan itu sudah melebihi kewajiban, insya Allah tidak ada masalah. Cuman yang dikhawatirkan ketika sudah dikeluarkan borongan ternyata kurang dari kewajiban, itu mungkin bermasalah. Karena kadang orang itu merasa ini sudah sangat banyak, padahal ternyata belum memenuhi kewajibannya. Karena itu sekali lagi, bagi Anda yang punya harta, punya tugas ngitung hartanya untuk menentukan berapa nilai zakat Anda dan kapan Anda harus mengeluarkan zakat. Baik, sekarang kita kembali ke masalah zakat perdagangan. Jadi harta secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah harta likuid. Harta likuid. Yang kedua adalah harta non likuid. Pembagian ini saya kira Anda sudah cukup familiar ya. Yang dimaksud harta likuid adalah emas dan perak, an-naqdain, an-naqdan, emas dan perak. Dan dikiaskan dengan emas dan perak, semua mata uang yang sah yang berlaku di masyarakat, uang kartal atau uang digital. Sehingga siapa yang memiliki harta seperti ini, maka dia berarti memiliki harta yang likuid. Nah, harta yang likuid ini perhitungannya masuk dalam perhitungan zakat mal. Masuk dalam perhitungan zakat mal ya. Ada cara ngitungnya sendiri. Nah, kita tidak sedang membahas perhitungan zakat mal, tapi yang sedang kita bahas adalah perhitungan zakat perdagangan. Nah, kemudian jenis harta yang kedua adalah harta non liquid, yaitu harta yang bentuknya aset yang tidak cair, yang dia tidak bisa dijadikan sebagai alat transaksi, namun dia punya nilai. Nah, untuk jenis harta yang kedua ini dibagi menjadi dua. Untuk jenis harta yang kedua, yaitu harta non liquid, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah harta yang tidak diperdagangkan, aset yang tidak diperdagangkan. Rumah yang ditempati untuk pribadi, tanah sawah yang dikelola, atau perabotan, atau mobil yang disewakan, atau kendaraan yang kita gunakan sehari-hari, itu kalau misalnya di total nilainya cukup mahal. Tapi karena dia non liquid dan tidak diperdagangkan, maka dia masuk dalam kategori malkinyah. Saya ulang ya, ini masuk dalam kategori malkinyah. Apa itu malkinyah? Harta yang dipakai untuk keseharian dan dia tidak dikembangkan. Dia masuk dalam kategori malkinyah. Nah, malkinyah seperti ini tidak ada kewajiban zakatnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh sahabat Jabir ya, oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi farasihi wa gulamihi shadaqah." Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim untuk kuda dan budaknya. Karena ini adalah harta yang dipakai untuk sehari-hari, selama dia tidak diperdagangkan. Selama dia harta yang tidak diperdagangkan. Baik. Kemudian jenis yang kedua, harta non-liquid, jenis yang kedua adalah harta yang diperdagangkan. Sehingga dia masuk urudut tijarah. Dia masuk urudut tijarah, barang dagangan. Nah, bagian yang kedua inilah yang wajib dizakati. Lalu apa dalil tentang adanya zakat perdagangan? Karena zakat itu adalah sifatnya ibadah mahdhah, maka setiap kegiatan zakat dan aktivitas zakat harus didasari oleh dalil. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 267. Al-Baqarah 267. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fi." Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Ya ayyuhalladzina amanu, hei wong-wong mukmin, anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Keluarkanlah zakat, infakkanlah sebagian dari hasil terbaik yang telah kalian kerjakan. Kalimat min thayyibati ma kasabtum, hasil terbaik yang telah kalian kerjakan, maknanya adalah min tayyibati ma razaqahumullahu minal amwali allati iktasabtumuha, dari hasil terbaik rezeki yang Allah berikan kepada mereka yang telah mereka usahakan. Qala Mujahid, kata Mujahid, yakni at-tijarata bitaisirihi iyaha lahum, yakni at-tijarata bitaisirihi iyaha lahum. Menurut keterangan Mujahid, yang ini dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud hasil terbaik dari apa yang mereka upayakan adalah hasil perdagangan, sehingga dia bisa mendapatkan harta itu dengan cara yang mudah karena tidak perlu melalui proses produksi. Karena tidak perlu melalui proses produksi, harta itu didapatkan dengan cara yang mudah, Allah berikan kepada mereka. Baik, alhamdulillah tampil di teman-teman yang ikut Zoom berbeda ya tampilannya dengan yang tadi. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Sehingga ayat ini Al-Baqarah 267 menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat dari hasil perdagangan. Kemudian kita lanjutkan. Adapun dalil dari hadis adalah hadis dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Berarti tidak perlu ini? Cukup, perlu. Kita lanjutkan ya. Kemudian dalil yang kedua adalah dalil dari hadis dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna an nukhrija as-sadaqata min alladhi nu'idduhu lil bai'." Kata Samurah bin Jundab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat terhadap objek yang kita siapkan untuk jual beli. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, meskipun dinilai dhaif oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dan ulama berbeda pendapat mengenai status hadis ini, apakah termasuk hadis yang sahih, yang hasan, ataukah hadis yang dhaif. Sehingga tetap kita kutip sebagai salah satu dalil, terlepas dari adanya sebagian ulama yang menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Kemudian yang ketiga adalah keterangan ulama tabi'in, yaitu Ibrahim An-Nakhai. Dan ada beberapa keterangan ulama tabi'in yang lain yang semisal, namun yang saya kutip adalah keterangan Ibrahim An-Nakhai karena ini yang paling mirip ya. Ibrahim An-Nakhai mengatakan tentang zakat tijarah, cara mengeluarkannya adalah yuqawwimur rajulu mata'ahu idza kana litijarah idza hallat fihi zakatu fayuzakkihi ma'amalihi. Kata Ibrahim An-Nakhai, seseorang yang memiliki harta perdagangan, dia nilai harta itu, nilai barang dagangan itu, idza hallat fi zakah, jika sudah masuk waktu zakat, fayuzakihi ma'amalihi, lalu dia bayarkan zakatnya bersama harta dia yang lain. Ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya Al-Amwal. Baik, sehingga dari sini kita bisa membuat kesimpulan bahwa zakatut tijarah adalah zakat yang menjadi kewajiban bagi mereka yang berdagang, dan yang menjadi objeknya adalah barang dagangannya. Kemudian kita akan sebutkan tentang beberapa batasan. Seperti apakah barang yang disebut sebagai barang dagangan? Apakah semua barang yang dijual itu masuk dalam kategori barang dagangan? Yang dimaksud sebagai barang dagangan adalah harta yang diperdagangkan yang dibeli dari awal tujuannya memang untuk diperdagangkan, atau istilah lainnya adalah litakassub, harta yang dibeli untuk dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian, sebagai sumber pendapatan. Jadi saya beli ini mangkulaan dan nanti akan saya jual lagi sesuai dengan kondisi yang menguntungkan, sehingga bukan semata yang dijual itu masuk barang dagangan. Ada banyak kasus di mana orang kebingungan ketika dia jual mobil, jual tanah, menjual properti yang nilainya besar, itu kan cukup lama, bisa memakan waktu tahunan. Dia sudah tawarkan tanahnya selama 3 tahun, 4 tahun, ternyata gak ada yang nawar. Lalu diturunkan harganya, tetap gak ada yang nawar. Apalagi di musim COVID seperti ini. Sehingga dalam waktu yang lama, tanah itu tetap dia jual, dia tawarkan. Selama tanah itu bukan masuk barang dagangan sebatas untuk dia jual, maka dia tidak masuk zakat perdagangan. Baik. Nah, yang saya maksud zakat perdagangan di sini adalah barang yang ketika dikulak itu tujuannya untuk litakassub. Saya sebutkan keterangan Ibnu Utsaimin ya. Wa amma urudut tijarah fa huwa ma yashtarihi at-tujar litakassub bil bai'. Yang dimaksud dengan barang dagangan adalah barang yang dibeli oleh pedagang untuk mata pencaharian dengan cara dia jual. Min ayyi naw'in kana, baik bentuknya barang A, barang B maupun yang lainnya. Fakullu syai'in yatamallakuhul insanu litakassub fa huwa min urudit tijarah. Maka setiap barang yang dimiliki oleh seseorang untuk diperdagangkan, dia masuk sebagai urudut tijarah, barang dagangan. Yukawimuhu sahibuhu idha tammal haulu bima yusawi. Pemiliknya nanti menilai barang itu ketika sudah genap haulnya dengan harga yang semisal, ya, dengan harga yang sama. Baik. Sehingga sekali lagi sebatas ada kegiatan menjual menawarkan itu bukan termasuk barang dagangan. Karena terkadang orang menjual karena bosan, terkadang dia jual karena ingin ganti, terkadang dia jual karena ingin pindah tempat, atau dia jual karena butuh duit, atau dia jual karena faktor yang lain. Kalau seperti ini yang terjadi, berarti dia bukan masuk barang dagangan. Karena itu yang menentukan di sini adalah niat pada waktu orang membelinya. Si A punya duit 500 juta. Ini duit kalau dibiarkan saja nganggur, nilainya turun karena ada inflasi. Daripada nilainya turun, akhirnya si A berinisiatif, saya belikan tanah saja. Niat dia nanti kalau dia butuh akan bangun di situ, karena dia belum punya rumah. Tapi dia masih kerja di luar negeri. Dia belum punya rumah, dia kerja di luar negeri. Niat dia kalau dia butuh akan bangun di situ. Kalau sekiranya dia enggak butuh, akan dia jual. Daripada dalam bentuk uang yang ketika diendapkan dia akan turun nilainya. Wallahu ta'ala alam. Yang seperti ini, tanah ini tidak masuk dalam kategori barang dagangan. Andai kan dia jual tanah itu karena ingin misalnya tertarik dengan tanah yang lain, maka ketika dia menawarkan tanah itu dalam waktu tahunan tidak ada kewajiban zakat, karena ini bukan termasuk barang dagangan. Sehingga niat dia dari awal tujuannya bukan dalam rangka untuk diperdagangkan, tapi niat dia dari awal tujuannya adalah untuk dimiliki, ya. Kemudian nanti ketika dia butuh dia bisa jual. Baik. Selanjutnya terkait bagian mana yang perlu dizakati. Dalam sebuah unit dagang itu kan ada banyak pelengkap ya. Ada barang yang diperdagangkan, ada aset, ada barang-barang operasional. Yang dizakati yang mana? Yang dizakati adalah, Anda catat ini ya, yang dizakati stok. Yang dizakati adalah stok. Stok atau persediaan. sehingga perlengkapan seperti mobil operasional atau ruko atau aset-aset yang lain sama sekali tidak usah dihitung. Ini tidak perlu dihitung. Kenapa? Karena ini bukan bagian dari barang yang diperdagangkan. Bahkan sampai pun andaikan perusahaan ini tutup, dia tutup, lalu dia jual semua perlengkapan yang dia punya. Mobil operasional dia jual, ruko dia jual, etalase-etalase dia jual. Karena dia mau sudah mau menghentikan usahanya, dia mau pulang kampung misalnya. Lalu dia jual, dia tawarkan seharga sekian. Dalam waktu yang lama ternyata gak ada yang nawar, gak laku. Itu pun tidak masuk sebagai kategori urudu tijaroh, karena dia jual itu bukan sebagai barang dagangan, tapi dia jual itu karena mau tutup tokonya. Sehingga kembali, yang menjadi urudu tijaroh, yang menjadi barang dagangan adalah stok persediaan. Baik. Apa dalilnya kalau perlengkapan ini tidak wajib dizakati? Dalilnya hadis tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi farasihi wa ghulamihi shadaqah." Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim terkait kudanya dan budaknya. Meskipun ini adalah barang yang nilainya mahal. Kata An-Nawawi, hadzal haditsu aslun fi anna amwalal kinyati la zakata fiha wa annahu la zakata fil khayli war raqiq idza lam takun lit tijarah wa bihadza qala al ulama'u kafatan min as salaf wal khalaf. Kata An-Nawawi, hadis Abu Hurairah ini merupakan dalil bahwa harta kinyah tidak ada zakatnya, sehingga tidak ada zakat untuk kuda maupun budak selama dia bukan harta yang diperdagangkan. Dan ini merupakan pendapat yang disampaikan oleh para ulama seluruhnya, baik salaf maupun ulama zaman sekarang, yaitu di zaman An-Nawawi. Yang itu menunjukkan bahwasanya perlengkapan dan harta yang dimiliki untuk kepentingan pribadi dia tidak wajib dizakati. Selanjutnya, tentang yang dikeluarkan untuk zakat barang dagangan itu bentuknya apa? Ulama berbeda pendapat mengenai bentuk mengeluarkan zakat barang dagangan. Apakah boleh dalam bentuk barang dagangan itu, ataukah harus dalam bentuk uang? Pendapat pertama, yang dikeluarkan harus dalam bentuk uang. Sehingga misalnya ada orang yang jualan rumah atau jualan tanah, maka zakatnya nanti dalam bentuk uang. 2,5% dari total nilai, dari total nilai aset yang menjadi dagangannya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh dikeluarkan, dan pendapat yang pertama ini adalah pendapat jumhur ulama. Yang saya maksud dengan jumhur adalah Syafi'iyah, Malikiyah, dan jumhur Hambali. Pendapat yang kedua, boleh dikeluarkan dalam bentuk barang dagangan jika di sana ada kebutuhan dan maslahat atau pertimbangan maslahat yang lainnya. Sehingga misalnya ada orang yang bakul tempe, zakat perdagangannya dikeluarkan dalam bentuk tempe. Atau bakul beras, zakat dagangnya dikeluarkan dalam bentuk beras. Nah, nanti kalau jualan rumah, zakat perdagangannya dikeluarkan dalam bentuk rumah. Yang seperti ini diperbolehkan jika di situ ada pertimbangan yang mendesak. Terutama adalah pertimbangan bagi pedagang. Uang tunai yang dia miliki tidak banyak. Harta yang dia miliki sebagian besar berbentuk stok. Kalau dia harus mengeluarkan dalam bentuk uang tunai, maka itu terlalu berat bagi dia. Sehingga bolehkah dia keluarkan dalam bentuk stok barang yang dia perdagangkan? Menurut pendapat yang kedua, hukumnya boleh. Tapi kalau menurut pendapat yang pertama, enggak boleh. Sehingga dalam hal ini dia terutang. Misalnya dia jualan kapling tanah. Karena kapling tanah ya jelas ini di atas nisab, ya. Jelas jasa di atas nisab. Ketika dia mau keluarkan zakat, nilai yang harus dia zakati sebesar misalnya 10M. Berarti zakatnya kurang lebih 250 juta. Dia tidak punya uang segitu. Uang yang ada 100 juta. Itu pun dia akan kesulitan, cash flow-nya akan tidak lancar kalau semuanya dikeluarkan sebagai zakat. Terus gimana? Berarti dia terutang. Sehingga 250 juta dia catat, saya punya kewajiban zakat di tahun ini 250. Kok ada tanah yang laku seharga 500 juta misalnya, maka dia potong 200 juta, 250 juta lalu dia zakatkan. Dan pendapat yang atau menurut pendapat yang pertama, tidak boleh pakai barang dagangan, tapi zakatnya harus dalam bentuk uang. Tapi kalau menurut pendapat yang kedua, boleh pakai barang dagangan. Sehingga ketika dia nggak punya uang tunai, maka dia bisa potong sebagian tanahnya untuk dizakatkan. Ya, tapi ini juga rumit ya. Nanti 2,5% dari total nilai dari total tanahnya dipotong. Baik, ini jadi milik fakir miskin. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapat salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Baik, wallahu ta'ala alam. Namun saya lebih cenderung pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama, bahwasanya zakat perdagangan adalah zakat yang harus dikeluarkan dalam bentuk naqd, yang harus dikeluarkan dalam bentuk uang, sehingga dia tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk barang dagangan. Selanjutnya, tentang bagaimana cara menghitungnya. Para ulama menegaskan bahwa menghitung zakat perdagangan adalah dengan cara dinilai stoknya. Sebagaimana yang tadi sudah kita bacakan keterangan dari Ibrahim An-Nakhai, yuqawwimur rajulu mata'ahu idza kana litijarah. Pemilik barang itu mengappraise, menilai barang-barang yang dia perdagangkan, lalu dia keluarkan zakat dari hasil nilainya. Yuqawwimur rajulu mata'ahu idza kana litijarah. Sehingga dia tidak dia dinilai cara mengeluarkannya. Lalu acuan menilainya seperti apa? Acuan menilainya adalah dengan menggunakan harga kula. Dengan menggunakan harga kula. Di sini ada dua harga ya. Harga kula dan harga jual. Yang kedua, harga kula waktu zakat. Yang ketiga, harga jual. Maksudnya gimana? Misalnya, Anda dagang semen, ya. Anda dagang semen. Modal Anda 100 juta. Anda beli semen dari pabrik dengan bayar 100 juta. Lalu dikirimlah semen. Waktu itu harga per sak semen 50 ribu dari pabrik. Di tahun 2019. Lalu semen sampai di tempat Anda. Dalam waktu setahun, semen itu muter ya. Keluar, nambah semen lagi, keluar, nambah semen lagi, dan begitu seterusnya. Hingga di akhir tahun, di tahun 2020, di bulan yang sama, harga semen jadi 60 ribu per sak. Waktu Anda beli dulu, masih menyisakan sekian sak, itu belinya 50 ribu. Yang jadi pertanyaan, harga mana yang Anda pilih? 50 ribu, 60 ribu, atau harga jual Anda 70 ribu? Jawabannya adalah 60 ribu. Sehingga ketika objek itu terjadi kenaikan harga, maka Anda gunakan kenaikan harga kula di waktu Anda mau bayar zakat. Bukan harga jual ya. Kenapa bukan harga jual? Karena harga jual itu plus margin. Harga kula plus margin. Dan margin itu belum Anda dapatkan kalau barang itu belum laku. Sehingga karena barang itu belum laku, masih dalam bentuk barang dagangan, maka margin itu belum Anda miliki. Dengan kata lain, margin itu adalah calon harta Anda yang akan Anda miliki jika Anda sudah menjualnya. Karena itu margin tidak diperhitungkan, karena belum jadi milik Anda sebelum barang itu laku. Karena itu stok yang dihitung adalah harga kulaknya waktu mau membayar zakat, dan jangan hitung harga jualnya. Baik. Kemudian mengenai produksi, bagaimana kalau orang itu produksi? Mana yang dizakati? Misalnya ada orang yang produksi misalnya sandal, ada produksi gula batu misalnya. Yang dizakati itu yang mana? Untuk produsen, yang dizakati adalah hasil yang dia jual, bukan bahan baku. Diperhatikan ya. Jadi untuk produsen, yang dizakati itu hasil yang dijual, bukan bahan baku. Kenapa? Karena Anda gak jualan bahan baku, Anda itu jualan barang jadi. Sehingga misalnya ketika Anda ingin ngitung zakat, maka yang dihitung itu barang yang siap jual. Ada orang produsen sandal, dia produksi sandal, dia kulaan bahan baku, ada karet, ada spon, ada lem, ada apalagi. Karena dia produksi besar, total bahan baku yang dia miliki itu nilainya miliaran. Tapi kan dia gak jual karet, dia gak jual spon, dia gak jual lem, yang dia jual sandal jadi. Maka bahan baku yang numpuk itu tidak wajib dizakati, yang dizakati adalah barang yang sudah jadi. Baik. Contoh yang lain, ada orang yang jualan pasir atau jualan kerikil gunung, lalu ditumpuk di tempat dia, di depo pasir. Ini nanti akan dipisahkan dulu, diolah dulu, kemudian jadi pasir, jadi kerikil terpisah, kemudian baru dizakati. Yang dizakati yang mana? Pasir kerikilnya yang sudah siap jual. Sedangkan bahan baku yang numpuk bisa jadi banyak sekali, itu tidak dizakati. Baik, semoga bisa dipahami ya. Kemudian tentang utang ya. Kadang kan orang itu utang, stok ini ngambil tapi belum bayar. Nah, stok itu ngambil belum bayar, itu kena zakat atau tidak? Misalnya Anda mau bayar zakat di bulan Ramadan, jadi zakat perdagangan itu tahunan ya. Anda mau bayar zakat di bulan Ramadan ini, lalu Anda melakukan stok opnam. Dalam stok opnam itu ada beberapa stok. Stok ini belum saya bayar, nilai invoice-nya misalnya 1M. Stok yang ini juga belum dibayar, nilai invoice-nya misalnya 2M. Stok ini sudah lunas, dan seterusnya. Baik. Tapi semua stok itu ada di toko Anda, meskipun tidak semuanya Anda bayarkan. Contoh ya, Anda punya swalayan, tentu ketika supplier itu ngirim barang, naruh barang di situ, tidak langsung bayar. Apa inkaso atau apa istilahnya? Nanti layanan bayarnya di sekian hari, atau ketika barang itu terjual. Terus gimana? Karena toko dan seisi toko itu adalah milik Anda, maka dizakati semuanya, kecuali jika utang itu Anda bayarkan. Sehingga misalnya begini, seisi toko ini nilainya 1M, seisi toko ya, 50% Anda belum bayar, berarti 500 juta Anda belum bayar. Di bulan Ramadan Anda mau bayar zakat, ada uang cash senilai 300 juta. Ada uang cash senilai 300 juta. Baik. Terus gimana cara penghitungan zakatnya? Dijelaskan oleh Maimun bin Mihran, salah satu ulama tabi'in. Idza halat 'alaika zakah. Apabila sudah datang waktu zakat, fandur kulla malin laka. Maka lihat semua hartamu, hitung semua hartamu. Summa trah minhu ma 'alaika minad dain. kemudian potong utang yang menjadi kewajibannya, potong utangnya. Summa zakki ma baqiya, kemudian bayarkan utang sisanya. Sehingga misalnya tadi si isi toko 1M. 50% Anda belum bayar, Anda belum bayar. Masih utang. Ada uang 300 juta. Ada uang 300 juta. Baik. Terus gimana bayar zakatnya? Kalau yang 500 juta Anda bayarkan semampu Anda, maka yang dizakati sisanya. Sehingga misalnya Anda kalau tidak bayarkan utang, maka yang dizakati 1M plus 300 juta. Nanti zakatnya 2,5%. Tapi kalau Anda mau potong, berarti yang 300 juta tadi Anda bayarkan, sehingga yang tersisa adalah yang ada di toko Anda. Total misalnya 1M. Maka 1M ini Anda bayarkan 2,5%-nya. Nah, Anda tidak punya uang tunai. Terus gimana karena tidak punya uang tunai? Karena tidak punya uang tunai, maka terutang. Sehingga yang 300 juta yang tersimpan tadi, karena sudah Anda bayarkan, di luar tanggung jawab Anda, karena itu tidak wajib dizakati. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Sudah kayaknya sudah 1 jam ya, atau kurang dari 1 jam. Dan selanjutnya kita masih punya kesempatan waktu bagi kawan-kawan yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan kami kembalikan ke Pak Salahuddin. Silakan, Pak. Baik. Apakah orang yang sudah mengeluarkan zakat perdagangan lagi, jadi uang lagi. Biarkan saja perputaran itu. Biarkan saja sampai kira-kira sudah di akhir tahun. Ada barang enggak? Ada. Berapa? Sekian. Sedikit ya. Uangnya berapa? Sekian. Baik, gabungkan barang dan hasil uangnya. Dan itulah yang perlu dibayarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Bisa dipahami insyaallah. Bisa dipahami ya, itu dia. Jadi yang perputarannya cepat nanti di akhir haul, di akhir tahun total masih ada stok atau tidak. Kalau sudah enggak ada stok, yang dihitung berarti uangnya saja. Kalau masih ada stok, stok plus uang tadi. Nah. Jika yang memiliki unit usaha adalah yayasan, bagaimana ngitung zakatnya? Pertama, jika usaha yang dimiliki oleh yayasan itu adalah milik yayasan, bukan dikelola oleh yayasan tapi milik perorangan. Yang saya maksud begini, yayasan punya unit usaha dan itu dimiliki yayasan. Bedakan dengan yang kedua, 10 orang berkumpul masing-masing tanam modal lalu membuat usaha dikelola oleh yayasan. Nah, nanti bagi hasil dengan 10 orang ini. Yang kita bahas adalah yang pertama ya, yayasan punya uang lalu dipakai untuk buka unit usaha. Bagaimana zakatnya? Wallahu ta'ala alam, tidak ada kewajiban zakat. Kenapa? Karena ini dana sosial. Sebagaimana infak masjid yang jumlahnya besar, enggak ada kewajiban zakat. Ya, karena itu dana wakaf. Sehingga untuk dana yang dimiliki oleh kegiatan-kegiatan sosial itu tidak perlu dizakati. Ini jadinya dua kali ya. Ya, jadinya dua kali. Karena itu jika unit usaha itu dimiliki oleh yayasan dan itu untuk kegiatan sosial, maka stok maupun hasilnya kembali ke yayasan, tidak perlu dizakati. Wallahu a'lam. Tapi kalau itu milik bersama beberapa orang yang mereka punya saham, misalnya 10 orang punya saham ya, lalu dikelola oleh yayasan, kemudian nanti ada bagi hasil, apakah zakatnya itu digabungkan ataukah perhitungannya terpisah? Ulama beda pendapat. Dan untuk lebih hati-hati, kami sarankan sebaiknya zakatnya digabungkan. Ya, misalnya dari unit usaha 10 orang tadi mendapatkan atau stoknya totalnya 1M. 1M itu kalau dibagi ke 10 orang berarti masing-masing 100 juta. Atau kurang dari 1M lah biar enggak. Misalnya 100 juta. 100 juta dibagi 10 orang berarti masing-masing 10 juta. Kalau dihitung per individu 10 juta belum nisab, enggak kena zakat. Tapi kalau digabungkan jadi 100 juta sudah nisab sehingga kena zakat. Yang lebih hati-hati sebaiknya digabungkan untuk dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Baik. Jika Anda membeli barang untuk dimiliki, untuk dipakai, lalu ada orang yang berminat, kemudian Anda jual, apakah dizakati? Jawabannya tidak perlu, karena ini tidak masuk sebagai barang dagangan. Nah, kalau sudah jadi uang, jika uang itu mengendap, maka nanti dizakati bersama dengan uang Anda yang lain, bersama dengan tabungan Anda yang lain. Wallahu a'lam. Zakat laba. Gimana Pak, bisa diulang? Apakah setelah dikeluarkan zakat dagangan, laba usahanya juga dizakati? Tidak perlu ya. Jadi zakatnya sekali saja. Karena laba itu turunan. Dan turunan tabi' itu mengikuti asal, mengikuti pokok. Kaidah mengatakan at-tabi'u tabi'un, yang mengikuti sifatnya hanya turunan, sehingga dia dizakati bersama dengan pokoknya. Maka dizakati bareng antara stok dengan harta, dengan uang yang ada. Sudah selesai, di situ kan campur antara modal dan keuntungan, sehingga tidak perlu dipisahkan keuntungan tersendiri dizakati. Karena itu andaikan keuntungan itu diambil, modalnya ditetap, ya, dibuat tetap, tidak diambil, dia ngambil keuntungan saja, maka yang dia sudah ambil ini tidak perlu dizakati lagi, karena sudah dia zakati. Nah, sejauh mana utang zakat itu diperbolehkan? Selama Anda belum punya kemampuan untuk membayarnya, maka Anda boleh untuk terutang. Zakat terutang itu bertahan. Sehingga misalnya nilai zakatnya sebesar 100 juta. Duit yang Anda punya 30 juta. Dan itu tentu Anda harus ngasih nafkah kepada keluarga. Akhirnya Anda keluarkan zakatnya misalnya 20 juta, yang 10 juta Anda simpan untuk kepentingan keluarga. Maka sisanya yang 90 juta, karena Anda utang 100 juta, Anda cicil sebisanya. Dan kalau misalnya enggak bisa, bahkan sampai mati, ya, misalnya terutang zakat tahun kemarin ya, tahun ini Anda belum bisa nyicil. Ya, seterusnya enggak bisa nyicil. Bahkan sampai Anda meninggal dunia, maka nanti warisan itu dijadikan sebagai pelunasan utang agama. Salah satunya adalah utang zakat. Sehingga dia dicairkan dulu nilainya berapa, lalu dipakai untuk bayar zakat yang terutang, yang itu adalah zakat si mayit tahun dulu yang belum sempat dia bayarkan. Wallahu a'lam. Untuk UMKM kadang tidak bisa mengetahui laba rugi dan tidak tahu nilai stok. Maksudnya gimana, Pak? Yang namanya pedagang itu kan seharusnya bisa ngitung ya. Kalau tidak tahu, itu mungkin sedang dikelola oleh orang lain ya. Beliau di tempat yang jauh misalnya. Jika yang dimaksud itu adalah beliau tidak tahu detail di dalam, maka beliau bisa minta laporan dari yang ngelola. Misalnya bagian gudang atau bagian apa kalau dalam toko itu, bagian keluar masuk barang. Dia kan tahu stok sekarang berapa, lakukan stok opname. Beliau tidak terbiasa stok opname pemiliknya. Nah, beliau bisa tugaskan beliau bisa tugaskan orang yang ngurusi bagian stok untuk ngitung. Dan harus dihitung, ya, tidak boleh tidak dihitung. Nah, saya enggak pedulilah. Pokoknya yang penting saya keluarkan sekian. Tunggu dulu. Anda punya kewajiban untuk bayar zakat. Sehingga zakat itu ada hitung-hitungannya. Karena itu Anda perlu ngitung. Dan ngitung di sini bukan termasuk nanti kesannya kok terlalu cinta kepada harta atau kesannya terlalu misalnya rakus harta, tidak. Kita ngitung untuk ibadah, untuk tahu berapa kewajiban saya. Dan ketika Anda bayar lebih, boleh silahkan. Tapi Anda harus tahu di posisi mana nilai kewajiban yang harus Anda tunaikan. Wallahu a'lam. Tara, silakan. Oh, baik. Dan punya simpanan harta. Misalnya begini, Anda punya satu unit usaha. dan Anda juga punya harta dari hasil warisan, atau Anda juga punya harta dari bekerja. Gimana cara ngitung zakatnya? Jika sumbernya berbeda, maka nanti ngitung zakatnya bisa dibedakan. Sehingga perbedaan sumber di sini dibahas oleh para ulama dalam kajian seputar malul mustafad. Mal mustafad. Mal mustafad itu harta yang berkembang. Nah, pembahasan tentang mal mustafad, ada dua jenis harta. Harta A, harta B. Nah, ini dirinci oleh para ulama. Pertama, jika harta A dan harta B ini berbeda, maka tidak perlu digabungkan agar dikeluarkan zakatnya. Contoh, nisab kambing itu 40 ekor, nisab sapi 30 ekor. Ada seorang peternak, dia punya kambing sebanyak 35 ekor, kurang 5 ekor ya, dan dia punya sapi sebanyak 25 ekor, juga kurang 5. Andaikan satu sapi itu dijual, dia bisa dipakai untuk beli 5 kambing. Atau dua sapi dijual, dia bisa dipakai untuk beli 5 kambing. Digabungkan ke sini, satu nisab. Adakah kewajiban dari orang ini untuk menggabungkan kambing dan sapi yang sama-sama kurang satu nisab, agar hartanya menjadi satu nisab, sehingga dikeluarkan zakatnya? Jawabannya tidak. Tidak perlu, tidak wajib, dan tidak boleh. Karena ini dua jenis harta yang berbeda. An-Nawawi mengatakan, ulama sepakat, emas dan perak tidak digabungkan untuk dikeluarkan zakatnya. Sehingga misal, emas kurang 5 gram. Jadi, emasnya 80 gram, kurang 5 gram satu nisab. Peraknya juga kurang 5 gram, 590, karena nisab perak adalah 595. Kurang 5 gram. Ini kalau digabungkan di atas nisab. Tapi kalau dipisahkan, masing-masing kurang dari satu nisab. Mana yang dijadikan acuan? Kata Nawawi, ulama sepakat jangan digabungkan. Sehingga tidak perlu digabungkan dalam masalah ini. Baik. Karena ini dua harta yang berbeda. Yang kedua, harta yang sejenis tapi sumbernya beda. Misalnya sama-sama uang, hasil perdagangan bentuknya uang, warisan juga bentuknya uang. Apakah ini perlu digabungkan? Pendapat yang benar, tidak perlu digabungkan. Sehingga nanti hasil dagangan dizakati sendiri, warisan dizakati sendiri. Yang ketiga, jenisnya sama, sumbernya sama. Contohnya, harta dagangan dan keuntungan. Nah, keuntungan itu kan turunan dari modal. Anda modalnya 100 juta, lalu dapat untung 50 juta. Maka yang dizakati 50 juta itu gabung dengan yang 100 juta. Dia dizakati bareng. Sehingga andai kan begini, modal Anda 100 juta, berjalan selama 10 bulan, gak laku-laku. Di akhir bulan yang ke-10 laku, habis. Sehingga Anda dapat uang 150 juta. Anda bisa lihat, 50 juta itu baru Anda dapatkan di bulan yang ke-11. Bulan ke-12 berarti genap 1 tahun kalau dihitung dari modal. Berarti yang 50 juta itu kan usianya baru 2 bulan. Terus gimana? Anda wajib keluarkan zakat 150 juta di akhir tahun. Meskipun yang 50 juta baru berusia 2 bulan. Karena haulnya mengikuti pokoknya. Baik. Sehingga kalau pertanyaannya tadi, Anda punya dagangan dan Anda juga punya simpenan, berarti di sini sejenis tapi dia beda sumber, maka dia dizakati berbeda. Dagangan dizakati sendiri, simpenan dizakati sendiri. Wallahu alam. Tapi kalau misalnya Anda mau gabungkan biar gampang, baik saya dahulukan saja diseragamkan pakai haul yang lebih awal, yang dagangan di bulan Rajab, yang simpenan di bulan Ramadan. Sudahlah, biar gabung jadi satu, Anda langsung gabungkan di bulan Rajab, insyaallah boleh. Wallahu a'lam. Baik. Baik. Usaha jasa itu kan berarti Anda asetnya dalam bentuk perlengkapan ya, misalnya truk, atau kalau misalnya jasa rental ya mobil yang direntalkan. Fasilitas yang disewakan ini tidak dizakati. Maka Anda tidak perlu zakati truk itu, Anda tidak perlu zakati mobil itu, tapi yang Anda zakati adalah uang keuntungan hasil sewa. Nah, sekarang hasil sewa itu kan muter. Kapan Anda buka? Anda buka misalnya Ramadan tahun kemarin dengan modal senilai 500 juta. Ada 5 truk yang Anda punya. Lalu uang itu keluar masuk dari 5 truk, tahun depan jadi 7 truk. Di tahun depan Ramadan tahun depan 7 truk plus uang senilai 20 juta. Wajib zakat enggak? Tidak, karena 20 juta ini kurang dari satu nisab. Lalu itu sudah jadi 7 truk. Nah, 7 truk kan dia bukan barang dagangan, tapi dia barang ekspedisi, fasilitas operasional. Maka yang seperti ini tidak wajib dizakati. Kecuali ketika Anda tetap bertahan punya 5 truk, sehingga uang yang sedianya mau Anda pakai untuk beli 2 truk lagi, Anda tetap simpan. Sehingga di bulan Ramadan tahun depan, Anda punya uang senilai 230 juta. Maka Anda wajib zakat. Nah, bulan Syawal Anda baru beli truk 2. Maka Ramadan sebelumnya Anda tetap wajib zakat. Bisa dipahami insya Allah ya. Sehingga yang kalau sudah berbentuk barang tidak perlu dizakati, selama ini bukan termasuk barang dagangan dan ekspedisi itu bukan barang dagangan, dan yang dizakati adalah uang hasil keuntungannya. Wallahu a'lam. Baik. Cukup? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaidah ya, jadikan ini sebagai kaidah. Insya Allah cukup mudah untuk dipahami. Zakat itu untuk tabungan dan bukan pendapatan. Karena tidak semua pendapatan jadi tabungan. Tapi kalau sudah jadi tabungan, otomatis dari pendapatan. Ada orang yang gajinya 10 juta per bulan, istri 3, anak 10. Ya. Itu mungkin tersisa berapa? Oh, akhir bulan tersisa 10 ribu. Berarti Anda cuma nabung 10 ribu tiap bulan. Sehingga gaji orang 5 juta, tapi kebutuhan hidupnya misalnya 4,5 juta. SPP anak, biaya apa, biaya-biaya ini, termasuk cicilan-cicilan yang harus dia keluarkan. Tinggallah 500 ribu sisanya. 500 ribu itu ditabung. Nabung 500 ribu terus. Mungkin selama 5 tahun, 5 kali 500 berapa? 25 juta, belum cukup. Selama 10 tahun nanti nisabnya naik. Nilai nisab bertambah. Sekarang 65, mungkin 10 tahun ke depan jadi 80 misalnya. Karena itu sebatas pemasukan tidak wajib dizakati. Yang dizakati itu tabungan. Sehingga Anda tidak perlu mikir keluar masuk uang, enggak perlu dipikir ya. Anda perlu niteni sejak kapan Anda punya harta satu nisab. Sekarang satu nisab kurang lebih 65 juta. Nah, pertanyaannya adalah sejak kapan Anda punya harta 65 juta? Misalnya, saya punya duit 65 juta di bulan Rabiul Awal. Nah, berarti cara niteninya Rabiul Awal tahun depan. Buka lagi saldo Rabiul Awal tahun depan. Kalau ternyata di atas 65, bayar zakat. Nah, kemudian besok Rabiul Awal tahun depan lagi, dan begitu seterusnya. Makanya bulan zakat masing-masing orang itu beda-beda, tergantung mulai bulan apa dia punya harta senilai satu nisab. Jangan terus dipukul rata Ramadan. Kalau dia punya harta satu nisab itu di bulan Rajab, berarti selisih 2 bulan sebelum Ramadan, ternyata dia zakatnya di bulan Ramadan, maka dia menunda pembayaran zakat 2 bulan, dan itu perbuatan dosa karena dia menunda pembayaran zakat. Makanya tadi catatan pertama itu penting, wajib bagi setiap orang yang punya harta ngitung hartanya untuk mengetahui kapan dia harus mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam. Baik, saya kira itu insyaallah. Baik, mungkin yang kita sampaikan sudah cukup jelas, dan kita berharap semoga apa yang tadi kita sampaikan bisa dipahami. Memang fikih zakat itu melibatkan dua unsur. Pertama unsur fikih, yang kedua unsur hisab perhitungan ya. Karena itu kalau Anda kesulitan di bagian perhitungan, Anda bisa minta bantuan siapa yang bisa membantu Anda untuk ngitung harta, dan mungkin Anda tidak perlu malu untuk menyebutkannya. Ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap usaha halal yang kita lakukan, dan semoga Allah taala memberikan kita kemudahan untuk membayar zakat, dan semoga Allah memberkahi setiap ilmu yang kita pelajari. Dan bagi pemirsa yang nonton melalui YouTube channel atau Facebook, untuk pertanyaan Anda bisa sampaikan di kajian rutin setiap pagi jam 5 sampai jam 6 waktu Indonesia Barat, baik melalui line telepon maupun melalui pesan di Facebook atau pesan WA. Demikian, semoga Allah taala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.